Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, hadirat. Di kajian rutin malam Rabu di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Insani Streaming, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ke-13, di mana dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa dirinya senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam setiap harinya sebanyak berapa? 70 kali. Dan istighfar serta taubat beliau sallallahu alaihi wasallam dilandasi oleh 3 perkara. Bukan karena banyaknya dosa yang dia kerjakan, bukan karena kesalahan-kesalahan yang sering dia kerjakan, akan tetapi istighfar dan taubat beliau adalah paling tidak dengan 3 alasan. Yang pertama adalah karena semangat beliau. Orang yang beriman itu akan semakin bertambah rasa lezatnya di dalam beribadah. Jadi semakin tambah iman, dia semakin merasakan ibadah itu lezat. Walladzina amanu walladzina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah tambahkan bagi mereka hudan, Allah tambahkan bagi mereka petunjuk, dan Allah berikan kepada mereka takwa. Jadi semakin orang itu beriman, tingkat keimanannya semakin tinggi, maka semangat dia untuk beribadah justru semakin apa? Menyala-nyala. Makanya tidak heran Nabi SAW sudah dijanjikan surga, sudah diampunkan dosanya, malah semakin apa? Semangat. Demikian juga sahabat. Banyak di antara mereka dijanjikan surga, bukan kok terus leha-leha, loyo dalam beribadah, tidak. Justru mereka siap mengorbankan nyawanya, menghabiskan hartanya, memanfaatkan waktunya, betul-betul untuk menambah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri orang yang beriman. Kalau iman dia bertambah, dia akan semakin merasa lezat di dalam beribadah. Ya. Kemudian yang kedua, alasannya kemarin adalah apa? Karena para anbiya termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kurang sempurna di dalam mensyukuri nikmat Allah. Karena setiap nikmat wajib kita syukuri. Setiap nikmat wajib kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Ini dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian ibadai, wahai orang-orang musyrikun, la yamlikuuna lakum rizqa. Mereka tidak bisa memberikan rizki sedikit pun kepada kalian. Yang memberikan rizki hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi aneh, sebagian orang minta anak datang ke kuburan. Kalau yang di kuburan yo tak kei anak Melayu. Ya, lari ya. Minta rizki datang ke Mbah Dukun. Ya. Dan seterusnya. Padahal sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan rezeki sedikit pun. La yamlikuuna lakum rizqa. Kalau sesembahan-sesembahan selain Allah tidak bisa memberikan rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala, fabtaghu 'indallahi rizq. Carilah rezeki di sisi Allah. Kalau minta rezeki kepada Allah. Wa'buduhu, kemudian semangatlah dalam beribadah, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Berarti syukur itu wajib. Setiap kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, kita wajib syukuri. Dan seorang apabila bisa bersyukur, itu pun butuh rasa syukur untuk mensyukuri kemampuan dia dalam bersyukur. Berarti gak habis-habis ya. Masya Allah. Itulah. Jadi para anbiya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, sadar bahwa mereka itu kurang dalam bersyukur kepada Allah. Makanya kurang sempurna. Makanya mereka banyak beristighfar dan banyak bertaubat. Ini alasan kedua. Ini karena mereka merasa apa? Kurang sempurna di dalam menunaikan kewajiban bersyukur. Makanya suatu saat Rasulullah SAW ketika didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, salat malam sampai kakinya apa? Bengkak. Dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau melakukan hal ini, waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau masih melakukan hal ini sampai sholat, kakinya pecah-pecah. Padahal dosamu sudah diampuni, dosa yang akan datang, ataupun dosa yang telah lalu, ataupun dosa yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Afala akunu abdan syakuro. Tidakkah aku ingin, wahai Aisyah? Betapa aku ingin, wahai Aisyah, untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi justru dosanya diampuni malah tambah apa? Bersyukur. Itulah orang-orang yang beriman. Alasan yang ketiga, memberi contoh. Ya, memberi contoh. Karena seorang itu apabila memerintahkan kepada satu permasalahan, akan lebih mengena kalau dia sendiri apa? Ikut melaksanakan. Itu kemarin pada contohnya adalah kisah Ummu Salamah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-14 kandungannya sama. Ya, pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas hadis ke-14. Kandungannya sama, akan tapi ada beberapa faedah yang mungkin itu adalah pengulangan dari faedah-faedah sebelumnya. Tapi untuk mengingatkan kembali sehingga kita tidak lupa. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Wa anil agharri ibni yasarin al-muzani. Dari sahabat al-aghar bin Yasar al-muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Beliau mengatakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Tubu ilallahi wastaghfiruhu. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Tubu ilallah. Wastaghfiruhu. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam sehari berapa? 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ya, yang pertama, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat dan beristighfar. Jadi hukum dari taubat dan istighfar apa? Wajib. Hukum taubat itu adalah wajib. Ya. Maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan umatnya. Dan demikianlah hendaklah seorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan atau meninggalkan, melakukan perkara yang baik atau meninggalkan perkara yang buruk, hendaklah dia orang yang pertama kali melakukannya atau meninggalkannya. Jadi seorang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka hendaklah dia yang pertama kali melakukan. Orang yang melarang orang lain untuk berbuat kemaksiatan, maka dialah orang yang pertama kali meninggalkannya. Karena kalau tidak, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimurkai oleh Allah. Karena orang ini termasuk tipe yang dikatakan oleh orang jarkoni. Apa itu jarkoni? Iso ngajar neng ora iso nglakoni. Na'udzubillah min dalik. Jadi bisanya cuma ngajar, tapi kalau suruh mengamalkan sendiri enggak bisa. Dan ini terancam oleh firman Allah taala dalam surat Saf, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun?" Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah. Lihat. Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan, mengajarkan, mengajak manusia untuk melakukan sesuatu yang kalian sendiri tidak lakukan. Makanya besok di hari kiamat disebutkan dalam hadis yang sahih, na'udzubillahi min dzalik, ya. Ada di antara penduduk neraka itu ada di antara mereka yang isi perutnya modol-modol. Modol-modol tau gak? Bahasa Indonesianya apa? Terburai. Kurang mantep ya. Lebih mantep. Amburadul. Isi perutnya modol-modol. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia, yakni berkeliling seperti berkelilingnya seekor keledai yang sedang menarik penggilingan. Penggilingan itu kan ada naik apa? Lumpang. ada lumpangnya, ada alunya, ya kan? Nah, ini enggak. Ini lumpang, kemudian ada batu besar di tengahnya. Nah, batu besar itu harus diputar. Ya. Nah, untuk memutar itu biasanya pakai tali diikatkan ke keledai. Nah, keledainya muter, maka batunya pun apa? Muter, sehingga biji-bijinya pun akan tergilas, tergilas begitu. Itu namanya roha. Roha itu adalah penggilingan. Nah, orang ini ususnya modol-modol, ya, amburadul, berantakan, ya. Kemudian dia muter-muter. Sehingga para penduduk neraka pun, dan ini Masya Allah, dalam kondisi seperti itu mereka sempat dialog diantara sesama mereka. Dosamu apa sih? Ya, subhanallah. Ini hikmah. Allah berikan kesempatan mereka bercakap-cakap supaya kita tahu. Ada percakapan yang kita mendapatkan kabar dari Allah. Kata penduduk neraka, "Loh, kok kamu di sini? Alasta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Kok kamu di sini? Bukankah kamu dulu yang senantiasa memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik? Dan kamu pula yang melarang kita untuk dan kamu pula yang melarang kita untuk melakukan perkara-perkara yang buruk." Kamu melarang yang baik dan melarang untuk berbuat, memerintahkan yang baik dan melarang untuk berbuat apa? Buruk. Kata orang tersebut, berarti mereka kenal. Mereka kenal orang ini. Siapa kira-kira orang ini? Orang ini mungkin tipenya adalah guru ngaji. Ya, kemudian kiai. Ya. Kemudian balai penyuluhan. Ya. Kemudian petugas amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dohirnya ulama. Ya. Kemudian ustaz. Ya. Orang-orang yang suka ceramah. Hendaklah kalian demikian dan jangan demikian. Hendaklah kalian begini dan jangan begitu. Kamu sebaiknya begini, jangan seperti itu. Orang-orang yang model seperti itu. Makanya orang kenal. Penduduk neraka kenal. Jadi orang ini dikenal di majelisnya dan juga dikenal di luar majelisnya. Dan ternyata yang di majelisnya pun ada yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Lalu bukankah kamu dulu itu yang memerintahkan kita untuk berlaku baik dan melarang kita untuk berlaku buruk? Kata orang tersebut, si ustadz, si da'i, mubalik, penyuluh, dan yang lainnya. Bala, ya, memang demikian halnya. Aku dulu memerintahkan kalian untuk yang baik, melarang kalian untuk melakukan yang buruk. Akan tetapi, katanya, inni amartukum bil ma'rufi fala'atih. Aku dulu itu sering memerintahkan kalian untuk berbuat yang baik, tapi aku sendiri tidak menjalankan. Niki jarkoni. Bisa ngajar, tidak bisa ngelakoni. Kemudian kata beliau, kata orang tersebut, wa ini nahaitukum an mungkarin fa'ati. Sementara kalau aku melarang kalian dari mungkar, dari perkara yang jahat, dari perkara yang dosa, justru aku sendiri yang melakukan pertama kali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang kalau ingin menasihati orang lain, sebaiknya dia itu mengamalkan untuk dirinya sendiri. Demikian. Timbul permasalahan. Ustaz, kalau begitu seorang pencuri gak boleh nasihati pencuri dong. Karena dia masih mencuri. Koyak aja nyolong. Wong kowe beda kowe nyolong. Aja ngombe bae lah ya. Kamu jangan mencuri. Kamu sendiri masih mencuri. Kamu jangan mabuk-mabukan. Kamu sendiri masih mabuk-mabukan. Boleh enggak? Seorang pencuri menasihati mencuri. Seorang yang mabuk-mabukan menasihati pemabuk. Seorang pezina menasihati orang lain untuk tidak berzina. Bahkan mungkin menasihati pasangan zinanya. Boleh enggak? Boleh enggak sih? Ada orangnya enggak? Jawabannya wajib. Jawabannya apa? Wajib. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a mungkaran, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih." Hendaklah dia rubah dengan tangannya, kekuasaannya. "Faman lam yastati," kalau dia tidak bisa, "fa bilisani," maka dia rubah dengan apa? Lisannya. Dinasehati kancane. Kalau tidak bisa juga, maka hendaklah dia membenci perbuatan tersebut dengan apa? Hatinya. Dan itu adnan iman. Itu serendah-rendahnya keimanan. Seorang yang beriman, tatkala dia terjerumus ke dalam dosa, dia tetap membenci dosa tersebut. Ini bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak memiliki iman. Ya, dia tetap membenci, makanya dia malu. Isin. Angger keton gawe dosa napa? Isin kalau kelihatan melakukan dosa. Maka setiap orang, baik dia sendirian pun di dalam hutan, dia wajib melakukan amar ma'ruf. Wah, ustaz. Nang jero alas dewekan. Amar ma'rufnya sama siapa? Apa ngumpulaken jin? Weh para jin, gitu. Atau singa-singa dikumpulkan, jangan makan kijang, begitu atau gimana? Tidak perlu. Amar ma'ruf itu minimal adalah untuk diri sendiri, mencegah dirinya untuk berbuat kemungkaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahan nafsa 'anil hawa." Dia menahan dirinya untuk mengikuti hawa nafsu. Berarti amar ma'ruf itu ada pada diri sendiri. Tetap harus tegak meskipun sendirian. Apalagi iki karo kancane. Meskipun pada tukang nyolong. Meskipun sama-sama pencuri. Dadi anggar mak kludik aja nyolong. Oh, kowe sing ngejak nyonggo. Saya mencuri loh, kamu yang ngajak. Ya saya kan cuma nasihati. Kita ini dosa. Wajib. Kenapa wajib Ustaz? Kalau dia enggak nasihati, dia kena dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, karena dia melakukan dosa. Kesalahan yang kedua, membiarkan orang lain berbuat dosa. Jadi double dosa nih. Dosa melakukan perbuatannya di itu, yang pertama. Ya, kalau pencuri ya dosa mencuri. Yang kedua itu dosa karena dia membiarkan orang lain melakukan dosa. Ini kalau tidak menasehati. Kalau menasehati, dia cuma salah satu. Apa salahnya? Melakukan dosanya. Ya, dia melakukan dosa itu berdosa. Maka walaupun sesama pencuri wajib untuk saling menasehati. Ye, tak kandani. Gitu loh sesama pencuri. Jadi bukan ketika ada temannya yang berbuat jahat malah merasa terasa apa? terdukung. Wah, balane akeh. Ya, kancane apa? Akeh, saya lancar. Ya. Semakin apa? Lancar. Enggak, justru dia punya beban untuk menasehati. Ini pada asalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dia berusaha bukan hanya sekedar untuk apa? Memerintahkan, tapi juga memberi contoh. Orang tua juga demikian. Orang tua pingin anaknya rajin sholat. Maka caranya ya, selain memerintahkan, dia pun harus menunjukkan kerajinan dia untuk sholat. Orang tua ingin anaknya belajar baca Quran. Ya tunjukkan pula di depan anaknya bahwasanya dia bisa baca Quran. Jadi anak itu kadang enggak percaya loh kalau njenengan bisa baca Quran. Karena belum terbukti. Saya baru saja dengar cerita bagus, bukan masalah agama, tapi masalah pelajaran umum. Tapi ini bisa diambil pelajaran. Jadi ada seorang anak sekolah, ya. Dia suatu saat mendapat PR dari sekolahan, ya, mendapat PR dari sekolahan. Kemudian mungkin karena tergesa-gesa atau apa, akhirnya dia nggak sempat apa, nggak sempat ngerjakan PR. Singkon garap, sinten, mamake, ya, ibune kon garap. Akhirnya digarapkan sama, dikerjakan sama ibunya. Dah sampai sekolahan dikoreksi sama gurunya. Ternyata apa? Hah? Ternyata benar gitu loh. Jawaban ibunya apa? Benar. Pulang dari sekolahan, anaknya dengan polosnya berkata, "Bu," katanya, "ternyata jawaban ibu benar," katanya. "Ibu ternyata bisa ya," katanya. Ini menunjukkan apa? Anak itu, kalau kita gak buktikan dan tunjukkan, dia ngira kita ini bodoh. Ya? Jadi harus ada apa? Contoh. Ada mungkin sebagian orang tua akan mengatakan, "Lah, anak saya lebih percaya kepada guru daripada kepada apa? Saya," katanya. Berarti jawabannya gampang. Jadilah Anda guru mereka. Niscaya dia akan percaya kepada Anda. Orang tahu ngajari, jadi orang tahu dipercaya, gitu loh. Tapi coba kalau kita ini ngajari anak kita akan percaya. Uyuh, ternyata ibu kita pinter, bapak kita pinter, begitu loh. Jadi percaya dia. Makanya biasanya kan kita dapatkan ada anak kecil suka nabrak-nabrakkan perkataan gurunya dengan perkataan orang tua, ya gara-gara ini. Di mana guru itu lebih dominan dibandingkan apa? Orang tua. Jangan salahkan anaknya. Salahkan siapa? Anak saya nakal, Anda yang nakal dulu sebelum dia nakal. Ya. Makanya kajian itu jangan membahas kenakalan anak, tapi bahaslah apa? Kenakalan orang tua. Subhanallah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kemudian bagi kita semuanya untuk mendidik diri kita dan juga keluarga kita. Allahumma amin. Sudah, ini contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Siapa yang pingin anaknya baik, ya, maka berilah contoh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin umatnya baik, maka beliau pun memberikan contoh. Faedah nomor 3. Dalam hadis ini disebutkan tubu ilallah. Pada pembahasan yang lalu-lalu kita bahas, yang namanya taubat harus apa? Ilallah, ikhlas. Jangan karena tidak mampu untuk kembali melakukan maksiat. Jangan pula karena pedit, bakhil. Dia tidak melakukan maksiat karena eman-eman. Eman-eman hartanya tidak ada, ya. Eman-eman mendingan gotuku semliane, oh jangan. Pokoknya dia meninggalkan karena Allah. Jangan pula meninggalkan maksiat karena takut pada manusia. Ya. Maka yang ingin bertobat kepada Allah, ingin bertobat harus ikhlas kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa ikhlas ini syarat diterimanya taubat. Kalau enggak ikhlas, tidak bisa. Dalam surat Tahrim ayat 4 misalnya. At-Tahrim ayat 4. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma." Apabila kalian berdua, wahai Aisyah dan Hafsah. Ini kisah tentang sebagian istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian berdua in tatuba ilallah, bertaubat kepada Allah semata. Faqad saghat qulubukuma. Maka berarti hati kalian betul-betul condong kepada kebaikan. Kalau tidak karena Allah, tidak condong. Artinya begitu. Ya, ini satu bukti bahwasanya taubat itu harus ilallah, ikhlas. Kemudian juga dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semata-mata karena Allah seluruhnya. Bertobatlah kalian semua semata-mata karena Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian itu beruntung. Kalau ingin beruntung, tobatnya kepada Allah. Kalau enggak ingin untung, ya berarti jangan karena Allah. Orang yang bertobat bukan karena Allah tidak akan untung. Nah, ini faedah nomor 3. Faedah nomor 4, berarti syarat taubat itu adalah apa? Ikhlas. Faedah nomor 4, kita hendaklah memperbanyak taubat dan istighfar. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang 70 kali sehari. Terkadang berapa? 100 kali per hari. Maka kita lebih butuh untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu faedah berkaitan dengan akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang berkaitan dengan dua hadis ini, yaitu tentang pertanyaan yang kemarin terbersit di dalam hati kita. Ini sudah diampuni dosanya, dia itu maksum, tapi kok tetap apa? Taubat dan istighfar. Nah, apa dan bagaimana maksum itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya akan sebutkan secara ringkas. Pengertian maksum itu artinya terjaga. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini 4 perkara. 1, bahwa seluruh para nabi, seluruh nabiya itu terjaga dari sisi penyampaian syariat. Artinya, ini yang pertama ya, terjaga dari sisi penyampaian syariat. Artinya mereka tidak mungkin apa? Tidak mungkin salah. Ini sepakat mereka. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa keyakinan para nabi, apa? Keyakinan para nabi tidak tersisipi dengan kekufuran ataupun kesyirikan ataupun perkara-perkara yang bid'ah. Jadi keyakinan mereka betul-betul apa? Murni. Akidah mereka itu betul-betul murni. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Bahwa yang disampaikan mereka pasti terjaga. Tidak mungkin salah. Ini syariat yang mereka sampaikan sentiasa benar, terjaga, tidak mungkin salah. Kemudian yang kedua apa tadi? Keyakinan mereka terjaga dari apa? Kesyirikan, bid'ah, kemudian apa? Kekufuran. Yang ketiga, mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Ini tidak ada mungkin nabi berzina atau nabi mencuri, itu tidak ada. Mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Sepakat para ulama ahlu sunnah. Sedangkan yang keempat, apakah mereka maksum dari dosa kecil? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah mereka terjaga dari seluruh dosa kecil? Terjaga dari seluruh dosa, termasuk dosa kecil? Para ulama terbagi menjadi dua. Ulama memiliki dua apa? Pendapat. Pendapat yang pertama, mereka para nabi terjaga dari seluruh dosa, termasuk dosa kecil. Termasuk apa? Dosa kecil. Ya. Yang kedua, pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya ahlu sunnah juga, para anbiya tidak maksum dari dosa kecil. Hanya saja Allah tidak membiarkan dosa itu berlarut-larut. Mereka tidak terjaga dari dosa kecil. Hanya saja Allah tidak membiarkan dosa itu berlarut-larut. Akan turun wahyu yang meluruskan kesalahan para anbiya. Ini dalam empat hal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.